Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas hadis Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu tentang nasihat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas yang pertama, yakni an-nasihatu lillah. Insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan atau melengkapi pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan an-nasihah lillah. Menukil dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, minan nasihati lillah, termasuk an-nasihah untuk Allah subhanahu wa ta'ala adalah an yadhubba an dinillahi alladhi syara'ahu li'ibadihi, yaitu seorang harus membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, syariat yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Jadi dia harus membela agama Allah. Itu namanya menegakkan an-nasihah lillah. Fayubtilu kaidal kaidin, maka dia berkewajiban untuk membatalkan, menghilangkan, melawan kaidal kaidin, rencana jahat, upaya untuk merendahkan agama dari orang-orang yang memiliki rencana-rencana jahat itu. Wa yaruddu 'alal mulhidin alladzina ya'riduna ad-dina wa ka'annahu quyud. Termasuk diantara contohnya membantah al-mulhidin, orang-orang mulhid, mereka orang-orang yang ya'riduna ad-din ka'annahu quyud, menggambarkan seolah-olah agama Allah subhanahu wa ta'ala ini penuh dengan ikatan-ikatan yang mengikat seorang manusia. Tuqayyidun nasa an hurriyatihim, mengikat manusia dari kebebasan mereka, dari kemerdekaan mereka sebagai manusia. Mau begini dilarang, ingin ini tidak boleh, ingin itu tidak boleh, seperti ini hukumnya begini. Jadi digambarkan oleh mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala ini sesuatu yang membuat manusia itu kaku, tidak bisa bergerak bebas. Wal haqiqah annaha quyudun atau annaha quyudu hurriyah. Memang hakikatnya agama Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai pengikat-pengikat supaya manusia itu tidak kebablasan merdekanya, tidak kebablasan ingin bebasnya. Dia hidup sebagai manusia berbeda dengan binatang. Memang sama-sama makhluk Allah, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tinggal di muka bumi ini. Tetapi seharusnya berbeda antara manusia dengan binatang. Kalau hanya tujuannya makan, tujuannya memuaskan nafsu duniawinya, menuntaskan keinginan-keinginannya, apa bedanya dengan binatang? Nah, kemerdekaan ini maksud oleh mereka apakah seperti ini? Ingin ini, ingin itu, mau makan apa, mau minum apa, mau mengambil kebahagiaan dari jalur mana, dengan cara apa, terserah. Tidak mau terikat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah itu ditetapkan untuk menjaga kehormatan manusia, untuk menjaga kemuliaan manusia. Dan pada hakikatnya memang itulah kuyud, yaitu tali-tali pembatas yang akan membedakan kita dengan binatang. Li'annal insan yataqayyadu lillah azza wa jalla. Karena seorang manusia itu pasti terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak membiarkan manusia begitu saja. Diperintahkan untuk beribadah, enggak dibiarkan mencari apa itu ibadah, kemudian mengusahakan bagaimana itu ibadah dengan sendirinya, tidak. Allah berikan penjelasan, Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul, pewaris-pewaris para rasul, dan seterusnya. Nah, itu sarana-sarana lengkap yang bisa dipakai seorang manusia untuk tetap menjaga kehormatannya sebagai manusia. Man lam yataqayyad bihadha taqayyada lisyaitan. Sehingga sebaliknya, ketika seorang manusia dia tidak mau untuk terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, inginnya bebas dari aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala, lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya sudah pasti dia akan terjatuh ke dalam taqayyudus syaitan, ikatan-ikatan syaitan. Karena syaitan akan mengikat manusia dari jalur itu tadi, hawa nafsu, penuntasan keinginan-keinginan duniawinya, ingin ini, ingin itu, bebas, terserah, mengikuti nafsunya, mengikuti keinginannya. Nah, seperti itulah syaitan. Ketika kita terus memperturutkan hawa nafsu, engkau menganggap sebagai seorang yang merdeka sepenuhnya, bebas sepenuhnya, pada dasarnya kamu terbelenggu dengan belenggu-belenggu syaitan. Ditarik untuk mengikuti hawa nafsu. Padahal kita tahu hawa nafsu itu tidak membawa, tidak mengajak kecuali kepada kejelekan, kehancuran dan kebinasaan yang ujungnya nanti adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Qala wa fi khutuwati syaitan, dan dia akan terjatuh pada langkah-langkah syaitan. Dia apa namanya, dipandu oleh syaitan menuju jurang kebinasaannya. Li'anna nafsa hamamatun daiman. Karena yang namanya nafsu, kalau kamu ingin mengikuti nafsu, yang namanya nafsu itu hamamah, selalu panas, selalu bergejolak, mengajaknya, cenderungnya kepada perkara-perkara yang berlawanan dengan kehormatan, berlawanan dengan kemuliaan. Fala taskunu nafsu ahadin abadan. Namanya nafsu seorang manusia itu tidak akan bisa dia tenang, tidak akan bisa, kecuali dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik melalui kitab yang diturunkan oleh Allah atau melalui lisan para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mau tunduk dengan ajaran-ajaran itu, dia mau hidup dengan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, barulah dia akan bisa menundukkan hawa nafsunya. Dia bisa membuat nafsunya tenang, tidak selalu bergejolak. Balla buddha antakuna laha himamun fi ayyi syai, imma fi khair wa imma fi syar. Tapi yang namanya nafsu seperti itu, selalu punya dorongan kuat pada segala sesuatu, kebaikan, keburukan, tergantung si pemilik. Kalau dia terlampau memperturutkan keinginan hawa nafsu, ya terus dibawa kepada kejelekan. Tapi kalau dia mau mendidik nafsunya, mendidik jiwanya, sedikit demi sedikit bisa diarahkan kepada al-khairat, perkara-perkara kebaikan. Meskipun nanti ingin lagi, melenceng lagi kepada perkara kejelekan, dia kembalikan lagi ke jalur yang semestinya. Begitu peperangan kita, perlawanan kita dengan nafsu kita sendiri, sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu mujahadah, berjihad yang paling sulit, yaitu mujahadah, berjihad menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Tayyib. Wa ma ahsana qawlu Ibnil Qayyimi rahimahullahu ta'ala fin nuniyah haitsu qal. Dan sungguh bagus apa yang diucapkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam nuniyah beliau, ketika beliau mengatakan harabu minar riqqil ladzi khuliqu lahu wa bulu biriqqin nafsi wasyaitani. Mereka orang-orang yang ingin bebas merdeka tanpa aturan, tanpa syariat Allah, tanpa batasan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnul Qayyim, harabu minar riq alladzi khuliqu lahu. Mereka ingin berusaha lari dari keterikatan alladzi khuliqu lahu, yang mereka diciptakan untuknya. Apa itu? Ibadah. Keterikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita seakan-akan betul-betul terbelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dalam kondisi terbelenggu yang memang kita diciptakan untuk itu, untuk beribadah. Kalau kamu mau lari dari hal itu, maka kata Ibnul Qayyim, bulu biriqin nafsi wasyaitani. Kamu akan diberikan ujian lebih besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jatuh ke dalam belenggu hawa nafsu dan belenggu syaitan. Sekarang pilih mana? Di bawah belenggu Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti hasil akhirnya Allah akan balas ketaatan itu. Allah akan balas amal soleh yang kita lakukan itu, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan surga. Meskipun nilai tukarnya tidak sebanding, mahal surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kamu bersabar pada belenggu agama Allah subhanahu wa ta'ala, surga balasannya. Namun jika kamu jatuh dalam belenggu hawa nafsu, belenggu syaitan, apa yang akan dijanjikan? Apakah bisa mereka memberikan surga? Tidak. Lantas kemana? Mereka sendiri akan menjadi penghuni neraka. Maka orang-orang, manusia-manusia yang terbelenggu dengan belenggu syaitan, mereka akan menjadi teman daripada syaitan-syaitan itu, menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzu billah. Qala harabu minar riqil ladzi khuliqu lahu. Mereka lari dari belenggu yang dengannya mereka itu diciptakan. Wa ma huwa riq alladzi khuliqna lahu. Apa belenggu yang memang kita diciptakan ada pada kondisi itu? Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ini itu tadi. Wan nafsu na'udzubillah min syarriha tastariqul insana wa tumli 'alaihi al-hawa fayakunu khadi'an lihawaha. Nafsu itu, na'udzubillah min syarriha, kita berlindung kepada Allah dari keburukan nafsu. Tastariqul insan, akan memperbudak manusia. Wa tumli 'alaihi al-hawa, dan nafsu itu akan membuat hawa nafsu bisa menuntun seseorang. Fayakunu khadi'an lihawaha, sehingga dia pun akan tunduk, akan patuh dengan hawa nafsunya. Itu bukan kebebasan yang sempurna. Itu justru kamu diperbudak oleh hawa nafsu, kamu diperbudak oleh syaitan. Wa idza ghalabal hawa zalal aqlu. Dan ketika seorang itu telah diliputi oleh hawa nafsu, ini bagus ini faedah ini. Ketika seorang telah diliputi oleh hawa nafsu, zalal aqlu, maka akalnya akan dapat hilang. Akalnya akan hilang. Terus memperturutkan, ingin ini dituruti, ingin itu diiakan, begini jalankan, seterusnya. Keinginan-keinginan hawa nafsu, lama-lama akalnya hilang. Kenapa akalnya hilang? Dia akan melakukan sesuatu yang orang itu kemudian sampai heran, kok bisa melakukan itu? Ya kenapa heran? Tidak heran, karena dia selalu memperturutkan hawa nafsu, dan hawa nafsu itu akan menghilangkan akalnya. Tujuannya yang penting saya senang, yang penting saya puas, yang penting saya ini, saya itu. Melakukan hal-hal yang di luar kehormatan seorang manusia. Taib. Wa kama qala syair. Hal itu akhirnya akan berada pada kondisi seperti yang disebutkan oleh seorang penyair yang mengatakan sukranu. Ada dua bentuk mabuk, dua kondisi mabuk. Sukru hawa wa sukru mudamatin. Yang pertama, mabuk karena mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, sukru mudamatin, mabuk karena telah terlanjur candu, sudah merasa enak, merasa lezat, kecanduan. Nah, orang yang mabuk karena mengikuti hawa nafsu dan orang yang mabuk karena sudah candu dengan dosa, dengan kemaksiatan, famata ifaqatu man bihi sukron. Kira-kira kapan akan bisa sadar orang yang memiliki dua tingkat mabuk itu? Mabuk dua tingkat itu. Double mabuk. Satu mabuk aja enggak tahu kita bisa kapan sadarnya. Tergantung berapa banyak yang diteguk dari khamar yang memabukkan tadi. Nah, itu gambaran ini seorang penyair ketika melihat ada seorang yang mabuk karena banyak minum khamar. Dia mengatakan seperti itu. Saat mabuk karena satu khamar saja sudah seperti itu orang itu. Dan kita bisa lihat bagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mabuk itu. Apalagi ini dua kali mabuknya. Dua tingkat. Dan kalau itu berkaitan dengan hawa nafsu, ya sudah lepas. Sudah sulit. Serahkan saja urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mantum bilangi pakai nasihat pun enggak akan mempan. Dalil apa lagi? Ya sudah, biarkan saja. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu sehingga seperti seorang yang mabuk, tak lagi bisa mengenali kebaikan dari keburukan, tak lagi bisa mengenali mana al-haq dan mana al-batil. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Falhasil, intinya, annal insan yata'abbadu lillahi la linnafsi wala lisyaitan. Manusia itu diciptakan untuk beribadah tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan beribadah atau tunduk kepada hawa nafsu dan syaitan. Hatta yataharrara minal quyudil ladzi tadarruhu wala tanfa'uhu, sehingga dia akan berada pada hakikat yang sebenarnya. Dia betul-betul lepas, dia bebas dari belenggu-belenggu yang terlihat seperti bukan belenggu tapi pada dasarnya itu belenggu yang sangat kuat. Seperti fata morgana. Belenggu dari syaitan, belenggu hawa nafsu itu seperti fata morgana. Dia kira kenikmatan, tetapi ketika sudah sampai di ujung tidak mendapatkan kenikmatan itu. Tayyib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, an-nasihatu lillah yang ketiga. Yang berikutnya, yang terakhir. Wa minan nasihati lillah an yakuna batha dinillah atau bathan dinallah. Termasuk an-nasihatu lillah adalah engkau berusaha menyebarkan agama Allah fi ibadillah, kepada seluruh hamba-hamba Allah, seluruh manusia. Li'anna hadza maqamur rasuli kulluhum, karena ini adalah maqamnya para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya. Mereka menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum du'atun ilallah yad'unan nasa ilallahi azza wa jal. Mereka itulah du'atullah, orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada kebebasan sesungguhnya. Yad'unan nas ilallah, orang-orang yang mengajak manusia agar mau tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala anhum, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wa laqad, dan telah, ba'athna, kami utus, fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan, an i'budullaha wajtanibut taghut. Untuk apa para rasul itu diutus? Kata Allah, an i'budullah, tujuannya agar mereka menyerukan, sembahlah oleh kalian Allah, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtanibut taghut, dan jauhilah yang namanya taghut. Tayib. Ini dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, dibangun di atas dua hal tadi, tauhid dan menjauhi taghut, menjauhi bentuk-bentuk kesyirikan. Lalu kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini, "Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah." Maka di antara mereka ada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah." Tapi ada juga di antara mereka yang ditetapkan oleh Allah mendapatkan kesesatan, terjatuh dalam kesesatan. Pertanyaannya, siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Faminhum, di antara mereka siapa? Apakah orang-orang di luar daripada muslimin atau mereka itu bagian dari kaum muslimin? Justru orang-orang yang sudah menjawab dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kata beliau rahimahullah, wa qauluhu ta'ala faminhum ay minal ummatil lati ba'atha fiha ar-rasul. Maka di antara mereka yang dimaksud adalah umat yang mana diutus kepada mereka rasul. Jadi mereka yang mendengar seruannya Rasul alaihi salatu wassalam, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang mendapatkan kesesatan. Makna daripada ini, tidak jaminan ketika seorang itu sudah ada di dalam lingkaran dakwah seorang rasul, kemudian dia terjamin mendapatkan hidayah terus, kemudian dia terjaga hidayahnya terus, tidak ada jaminan. Kalau dia masih memperturutkan hawa nafsunya, meskipun dia sudah ada di dalam lingkaran dakwah seorang rasul, dia akan bisa terlempar keluar, bisa kembali kafir, bisa kembali lagi terjatuh dalam kesyirikan. Ini tergantung seberapa besar dia menjaga keimanannya, seberapa besar dia menjaga ketakwaannya, seberapa besar dia melindungi hatinya untuk tidak tersentuh oleh syaitan, untuk tidak taat tunduk kepada hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Tayyib. Nas'alullah ta'ala an yahdiyana wa iyyakum siratahul mustaqim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada kita sekalian untuk selalu meniti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Tayyib. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin tentang maksud, demikian juga tujuan-tujuan an-nasihatu lillahi azza wa jalla. Baik. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wali kitabihi. Juga agama ini adalah nasihat untuk kitab Allah. Baik. Ya'ni aidan minad-din an-nasihatu li kitabillah. Yaitu termasuk nasihat di dalam agama Allah adalah nasihat yang berkaitan tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yashmalu kitabullah atau yashmalu kitaballah alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup kitab yang diturunkan kepada Muhammad, walladzi unzila min qablu, dan juga kitab-kitab yang diturunkan sebelum masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nasihatu li hadhil kutub bitasdiqi akhbariha. Apa yang dimaksud nasihat berkaitan dengan kitab-kitab Allah? Yaitu kata beliau rahimahullah, bitasdiqi akhbariha, dengan engkau membenarkan khobar-khobar, berita-berita yang terdapat di dalam kitab-kitab tersebut. Ai anna ma akhbarat atau ma ukhbirat bihi yajibu an nusaddiqahu. Segala sesuatu yang diberitakan di dalam kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib untuk membenarkannya. Kita wajib untuk membenarkannya, meyakini bahwa itu benar. Jangan berhenti di sini, dilanjutkan fokusnya. Amma bin nisbati lil Qur'an fa zahirun. Kalau itu kaitannya dengan Al-Quran, jelas sudah tidak ada pertanyaan. Semuanya wajib untuk dibenarkan, diimani, diyakini berita-berita itu. Nuqila bitawatur min ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadza. Karena Al-Quran itu dinukilkan secara tawatur, yaitu banyak yang menukilkan. Terjaga isi daripada Al-Quran itu semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang ini. Lais, diam. Qala wa ila an yarfa'ahu Allahu fi akhir zaman. Al-Qur'an akan tetap terjaga, selalu terjaga sampai nanti di akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu seluruhnya diangkat, tulisan dari mushaf-mushaf hilang, kosong. Demikian juga diangkat dari hati-hati para penghafal Al-Qur'an, hilang semua. Itu sebelum terjadinya hari kiamat. Tapi sebelum ketetapan itu diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini masih akan terjaga. Tertulis di mushaf-mushaf berapa juta tersebar di muka bumi ini. Demikian juga tersimpan di dalam dada para penghafal Al-Qur'an berapa juta orang sekarang. Mustahil untuk bisa merubah, mustahil untuk bisa mengotak-ngatik isi Al-Qur'an, atau mustahil untuk bisa melenyapkan Al-Qur'an. Kecuali nanti Allah sendiri yang akan menghilangkannya. Taib. Wa ammal kutubus sabiqah, adapun kitab-kitab terdahulu sebelum datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha qad hurrifat wa ghayyirat wa buddilat, maka semuanya, seluruhnya hampir tidak selamat dari tangan-tangan kotor orang-orang yang ada pada umat nabi-nabi tersebut. Mereka yang berusaha untuk mengganti agama nabinya setelah jauh dari zaman meninggalnya nabi tersebut. Hurrifat, ditahrif, diselewengkan. Entah itu lafadznya yang seharusnya pakai huruf ini diganti dengan huruf yang serupa tapi berbeda makna. Au ghayyirat, atau diganti, katanya diganti, kalimatnya diganti, ditambah, dikurangi. Lakin masoha minha fa innahu yajibu tasdiqu khabarihi. Kalau berkaitan dengan kitab-kitab sebelumnya, maka apa yang memang benar itu tertulis dan tidak ditahrif, tidak ditabdil, tidak ditaghyir, tidak diubah, tidak diganti, juga tidak diselewengkan, maka kita tetap wajib untuk membenarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut. Wa'tiqadu sihati hukmihi, dan kita harus meyakini keabsahan, kebenaran hukum yang terkandung di dalamnya. Lakinnana lasna muta'abbidin bi ahkamil kutubis sabiqati illa bidalilin min syar'ina. Tapi kita tidak beribadah, tidak menjadikan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali bidalilin min syar'ina. Dengan adanya dalil dari syariat kita, dari agama Muhammad SAW yang mentakrir, yang menyetujui, yang membenarkan apa yang tertulis pada kitab-kitab sebelumnya. Kalau tidak ada dalil dari syariat kita, oh ini benar, atau pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW kisah yang serupa, ternyata masih tertulis di kitab-kitab sebelumnya, maka yajibut tawakuf, kita harus tawakuf, tidak membenarkan, tidak mendustakan. Biarkan saja seperti apa datangnya. Dan seperti itu kita diperintahkan untuk bagaimana bersikap terhadap kitab-kitab dari umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna dari an-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala wa minan nasihati li kitabillah. Sekarang bentuk-bentuk nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an yudafi'al insanu anhu. Seorang hamba Allah wajib untuk membela kitab Allah. Kitab kita Al-Qur'an, berarti wajib atas kita sekalian membela Al-Qur'an. Yudafi'u man harrafahu tahrifan lafdhiyan au tahrifan ma'nawiyan au man zama anna fihi naqsan au anna fihi ziyadah. Engkau harus membela kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an yang kita miliki ini, dari orang-orang yang berusaha untuk mentahrifnya, menyelewengkannya. Apakah menyelewengkan lafaz yang contoh seharusnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Lafadznya jelas, silakan dilihat surat Thaha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dijaga kalimat itu, jangan diselewengkan, ditahrif, Lafadznya, oh maksudnya istaula. Tambahkan satu lam. Bukan istawa maksudnya Allah bersemayam, Allah duduk di atas arsy-Nya, tidak. Tapi Allah istaula, Allah itu menguasai dari sana. Itu tahrif lafzi. Au tahrifan ma'nawi, atau mentahrif tahrif ma'nawi. Cinta Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbu, banyak ayat-ayat tersebut. Oh, maksudnya bukan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah keinginan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kebaikan kepada hambanya. Itu yang dimaksud cinta. Jadi bukan Allah mencintai. Kalau Allah itu mencintai, berarti sama seperti makhluknya. Makhluk yang masih terikat dengan cinta itu adalah makhluk yang lemah, dan seterusnya. Retorika ahlul kalam, ahlil filsafat. Taib. Kita jaga Al-Quran, kita jaga kitab Allah subhanahu wa ta'ala ini dari tahrif makna yang seperti tadi. Dan contohnya banyak lagi nanti. Au man za'ama anna fihi naqson au anna fihi ziyadatan. Atau kita juga harus menjaga dari orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran itu, Al-Quran yang sekarang ada, yang sekarang tersebar dan dihafal oleh kaum muslimin, oleh para penghafal Al-Quran, fihi naqsun. Ada kekurangan, itu belum lengkap. Itu baru sepertiga Al-Quran, ada 2/3 lagi yang tidak diketahui. Mereka katakan tersembunyi naskahnya. Au anna fihi ziyadah, atau orang-orang yang menganggap bahwa Al-Quran ini sudah ada yang ditambah dulu, enggak seperti ini ayatnya, sudah bertambah dan seterusnya. Tayyip. Ada orang-orang seperti ini? Ada. Sampai zaman kita sekarang juga masih sering terdengar di luaran sana. Nah, tugas kita membela Al-Quran dari tahrif, dari iddi'a anna fihi naqsun, fihi ziyadah, dan yang lain-lain. Tayyip. Farrafidhatu mathalan, contohnya orang-orang Syiah Rafidhah, yad'una annal Qur'an fihi naqsun. Mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an yang ada sekarang ini kurang. Wa annal Qur'an alladhi nazal 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aktsara min hadza al-mawjud baina aydil muslimin. Al-Qur'an, kata mereka, yang pernah turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak daripada yang sekarang tersebar di tangan-tangan kaum muslimin. Fakhalafu bidzalika ijma'al muslimin. Dengan itu berarti mereka menyelisihi kesepakatan kaum muslimin. Al-Qur'an semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang terjaga silsilahnya, terjaga sanadnya. Bukan hanya satu riwayat, 7 riwayat dan 10 riwayat dengan huruf-huruf kubra sughranya, semua terjaga sampai sekarang. Masih dihafalkan oleh para penghafal Al-Quran. Kalau dikatakan itu kurang, berarti ammatu al-muslimin, kafatul muslimin, seluruh orang-orang muslim berada pada kitab yang salah selama dari semenjak zaman sahabat sampai sekarang. Kan anda pernah ditemukan dari era sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sampai sekarang ada salinan Al-Quran yang lain yang tidak seperti yang tersebar saat ini. Yang diyakini oleh Syiah masih ada 2/3 yang hilang, yang disimpan oleh Fatimah. Berarti menuduh Fatimah tidak amanah menyimpan atau tidak mengeluarkan 2/3 salinan Al-Quran yang lainnya. Tayyib. Qala wal Qur'anu walillahil hamd lam yanqus minhu syai'un. Al-Qur'an ini walillahil hamd, segala puji bagi Allah, tidak berkurang satu huruf pun. Tidak berkurang satu kalimat pun. Tetap seperti apa adanya. Buktinya orang-orang yang menghafal Al-Quran pasti paham. Satu harokat salah saja salah. Betapa sulitnya menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran itu. Terus disetor, ditasmikan. Hari ini benar, besok kehilangan satu huruf. Besok berhasil lagi, lengkap satu hurufnya, hilang kalimat yang lain lagi. Seperti itu sulitnya. Dan mereka terus berusaha untuk menghafal agama Allah menghafal Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dan dikoreksi oleh guru-guru mereka yang juga telah menghafalkan Al-Qur'an itu. Thayyib. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Allah Subhanahu wa taala menjamin tentang terjaganya Al-Qur'an ini sampai nanti datangnya hari kiamat. Seperti dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr ini, Al-Qur'an ini. "Wa inna lahu lahafidzun," dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Antum lihat pada ayat ini, "Inna" ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kami sendiri. "Lahu" lahu itu harusnya ada di belakang, tapi dikedepankan. Yang pernah belajar nahu atau belajar usul tafsir tahu, mengedepankan sesuatu yang harusnya di belakang itu punya tujuan. Tidak sekedar dikedepankan, dikebelakangkan. Ada hukumnya kenapa dia dikedepankan. Kemudian ada lam lagi di situ. Tiga hal itu cukup memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan benar-benar menjaga Al-Qur'an dari adanya penyelewengan, penambahan, pengurangan daripada isi Al-Qur'an tersebut. Thayyib. Wallahu taala alamu bissawab. Maka siapa yang menyangka bahwa Al-Qur'an telah berubah, Al-Qur'an telah terselewengkan, Al-Qur'an kurang, Al-Qur'an tertambahkan dan seterusnya, faqad kadzdzaballaha subhanahu wa taala fi hadhil ayah. Maka dia teranggap mendustakan Allah pada ayat ini. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menjamin dengan tiga penguatan bahwa Allah sendiri yang akan menjaga. Berarti tidak mungkin berubah. Tidak mungkin terkurangi, tidak mungkin tertambah. Kalau kamu menyangka Al-Qur'an ini tertambah, terkurangi, berubah, berarti kamu mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Berani mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala alamu bisawab. Qala wa minan nasihati li kitabillah. Perkara yang lain yang termasuk nasihat dalam masalah kitabullah. An yansyural insanu ma'nahu bainal muslimin. Al ma'na as-sahiha al muwafiqa li dhahirihi. Kewajiban seseorang yang telah mengetahui ilmu tentang Al-Qur'an untuk dia menyebarkan makna daripada Al-Qur'an, hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an kepada seluruh manusia. Keumuman kaum muslimin dan manusia yang lain. Itu kewajibannya. Bagi orang yang mengerti tentang Al-Qur'an. Jadi yang sudah pernah belajar mau membahas tafsir, dia harus terlebih dahulu pernah belajar dasar-dasar tentang tafsir. Sampai dia bisa membahas tafsir. Mau menerangkan tentang qiraah, dia harus pernah belajar tentang usul qiraah. Baru menjelaskan tentang qiraah dan seterusnya. Dia yang memiliki ilmu seperti ini harus wajib memberikan, menyebarkan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Tayyib. Al-ma'na sahih al-muwafiq li dhahiri. Dia sebarkan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an dengan makna yang sahih. Makna yang sesuai dengan lafaz zahirnya. Tayyib. Enggak ditakwil ke sana kemari. Menafsirkan Al-Qur'an ya dengan sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Salah ketika menafsirkan Al-Qur'an menggunakan ilmu-ilmu yang di luar Islam. Contoh pakai ilmu filsafat menafsirkan Al-Qur'an, ya rusak makna Al-Qur'an itu. Ambil ilmu kalam untuk menafsirkan makna Al-Qur'an, rusak akhirnya. Kenapa? Karena ilmu-ilmu tadi itu bukan bagian daripada syariat Islam, bukan bagian daripada keilmuan Islam sendiri. Dan cenderungnya kebanyakan apa yang ada di dalam filsafat, apa yang ada di dalam ilmu kalam itu mengantarkan seseorang, menjadikan seseorang justru dia mempertanyakan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Justru mengingkari makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Salah siapa menggunakan sesuatu yang tidak berasal dan tidak pernah digunakan sebelumnya untuk menafsirkan Al-Qur'an. Bukan jalan yang benar untuk menafsirkan Al-Qur'an. Wallahu taala a'lamu bissawab. Qala wa minan nasihati li kitabillah. Saya lompat langsung ke paragraf berikutnya. Termasuk nasihat dalam masalah kitabullah, antu'mina bi annallaha subhanahu wa ta'ala takallama bihadzal qur'an haqiqatan. Engkau wajib beriman bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala yang takallama bihadzal qur'an haqiqatan, secara hakiki, secara hakikat, real, Allah yang takallum, Allah yang memfirmankan. Artinya apa? Ada huruf, ada saut, ada huruf, ada suara yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Jibril, Jibril menurunkannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus beriman seperti itu. Oleh karenanya keistimewaan Al-Qur'an itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata sebagian orang. Al-Qur'an itu bukan ucapan Allah, tapi hikayah. Hikayat, hikayat itu ketika kita mengkhabarkan sesuatu sama seperti aslinya. Itu hikayat dari kalamullah yang dikeluarkan oleh suaranya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bagaimana Allah menurunkan, kata mereka ditaruh di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalam nafsani, dibetikkan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memahami baru dikeluarkan dengan lafaz-lafaz suaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan pemahaman seperti ini, berarti Allah tidak menyampaikannya lafdzan kepada Jibril, Jibril tidak menyampaikannya lafdzan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa fungsinya Jibril sebagai penyampai wahyu? Baik. Kenapa seorang memahami seperti ini, berkeyakinan seperti ini? Karena mansyanya, berangkatnya dia untuk berusaha memahami Al-Qur'an, memahami kalamullah, bukan dari sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Baik. Qala laisal kalam al-hurufu dunal ma'ani walal ma'ani dunal huruf. Yang namanya kalam, yang belajar insyaallah mafhum, yang pernah belajar, namanya kalam itu ada huruf, ada makna, bukan hanya salah satunya. Kalamullah berarti fihi huruf, fihi makna, tidak cuma sekedar makna saja. Dan Allah menurunkan kalamnya, berarti Allah turunkan ada huruf, ada makna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikannya kepada kita juga demikian, ada huruf, ada makna. Al-Quran itu bukan hanya huruf dunal makna, huruf-huruf saja tanpa ada kandungan makna di dalamnya. Juga bukan hanya makna saja yang tanpa huruf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal innahu kalamullah lafdhan wa ma'nan takallama bihi wa talaqahu minhu Jibril thumma nazala bihi ala Muhammad SAW. Bahkan Al-Quran itu adalah kalamullah yang keluar lafaz maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Jibril, diterima oleh Jibril. Tidak ada seorang muslim yang mengatakan Jibril bukan penyampai wahyu. Jibril itu penyampai wahyu. Dari mana? Allah yang berikan kepada Jibril. Jibril talaqahu, menerimanya lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun disampaikan kepada Muhammad, fatalaqahu Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dengan jalan yang serupa, menerimanya dari Jibril alaihi salatu wassalam. Bukan Jibril yang memasukkan di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an, contohnya ini. Surat Asy-Syu'ara ayat 192 195. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu, latanzilu, adalah sesuatu yang diturunkan, Rabbil Alamin, dari sisi Rabb semesta alam, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya, nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun. Turun berarti dari atas ke bawah oleh ruhul amin. Siapa ruhul amin? Jibril alaihi salatu wasalam. Jibril membawanya dari sisi Allah turun menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala qalbika litakuna minal mundhirin. Kemudian oleh Jibril disampaikan kepada engkau, hatimu kemudian bisa menangkapnya, litakuna minal mundhirin, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyin mubin. Yang ini penting. Diturunkan dengan lisan Arab yang jelas. Kira-kira lisan Arab huruf to apa makna juga? Ya huruf, ya makna. Seperti itu dipahami karena Nabi SAW bangsa Arab. Diberikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam dengan lisanul Arab, bukan disampaikan dengan lisannya Jibril, dengan bahasanya Jibril, tidak. Disampaikan dengan bahasa Arab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan lisan Arab, dan disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat juga dengan lisan Arab. Para sahabat menulisnya juga dengan lisan Arab. Turun dengan 7 gaya bahasa Arab. Taib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita bahas. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah, masih melanjutkan an-nasihah li kitabillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.